들리게 틀어. Kesimpulannya mas? Ya menurut saya suatu bahasa Inggris sesuatu yang of the sentuhun. Salam separatos. Oke, masih tetap bersama aku jadi saya Nur Rahman. Saya Darsi Menur. Pernah nyambung tuh.